Salaf. Siapa mulai? Siapa dia? Anak majlis. Salaf. Mahum as-salaf. karangan yang berupa syair, berupa kasidah, yang kasidahnya menjelaskan keyakinan beliau, yang keyakinan beliau ini termasuk keyakinan salafus saleh. وعادت العلماء الكتلاء الكتامى والمعاصرين dan kebiasaan para ulama yang mulia ajilla al-kutama para pendahulu wal-mu'asirin dan sekarang yang belakangan kebiasaan mereka apa? Annahum yasyafuna al-mu'taqadin bil-mu'allafat al-mandimati wal-mansurah dan kebiasaan mereka, mereka menjelaskan dengan fasih, dengan terang tentang keyakinan-keyakinan mereka. Bagaimana cara menerangkannya? Bil mu'allafat, dengan karangan-karangan, dengan hasil karya. Bentuknya al-mandunah, ada yang bentuknya syair, syair. Yang syair itu bahasa kita semacam puisi. Semacam apa? Puisi. Ingat puisi kan? Contohnya apa kan? Dulu pernah belajar puisi, iya kan Mas Tri? Contohnya apa Mas? Puisi, puisi dulu apa ya? Pernah nggak saya? Seperti apa puisi? Nah iya seperti apa? Contohnya bunyinya apa? Dulu. Yang pernah belajar dari yang lain kan dulu. Apa dulu Mas? Ketika pernah kuliah. Apa Mas Fati? Tentanya puisi. Di kata yang di akhir kalimat yang diakhiri dengan apa? Mungkin huruf yang sama atau kata yang sama gitu. Puisi. Apa? Kata tanya apa? Jeruk kurut, berkurut, kurut. Ini dulu ya. Jeruk kurut, kurut, berkurut, kurut. Itu apa? Mangguna. Cil. Kata kita semacam puisi. Walaupun surah dan mangsurah. Apa? Prosa. Bentuknya bukan seperti saja. Bentuknya apa? Seperti tulisan biasa. Tidak diakhiri dengan kata yang sama atau tidak diakhiri dengan huruf yang sama. Itu mansurah. Bahasa kita mungkin prosa. Begitu dengan puisi atau dengan sajak. Kalau puisi atau sajak diakhiri dengan huruf yang sama atau kata yang sama. Atau suku kata yang sama. Nah, bentuknya ada yang syair, bentuknya ada yang tulisan biasa. Itu karangan mereka. Imma istiqlalan. Mungkin itu apa? Secara tersendiri menulis karangan yang berisi dengan apa? Qasimul akidah. Pembenaran akidah. Pemurnian akidah. Lalu yang bentuknya syair seperti ini. Yang bukan syair apa? Mungkin tadhirul i'tiqad. Atau suruh salaka. Atau yang semisalnya itu nasr. Dan yang syair seperti Nunia. Dan misalnya demikian juga Ha'iyah dan yang Nabi Dawud dan yang lainnya. Apalamiya, Al-Mutaymiya, Rahimahumullah. Secara apa? Khusus menjelaskan masalah apa? Akidah. Wa inna dan mungkin apa? Limna mabatikun fikhi al-Islami. Alladhi min mabahithihi bidarajatul ula mabahasu tafsinil i'tiqad. Apa-apa mungkin kandungan dari pembahasan-pembahasan fikih Islam yang dari pembahasan-pembahasan tersebut pada tingkatan yang pertama pembahasan tentang pembenaran akidah menurut semacam sahih Bukhari di situ ada apa? Khalqu af'alil ibad. Tidak ada khalqu af'alil ibad yang melainkan apa? Akidah atau yang lainnya. Qala tahdhiru mimma yughadiru min dunubi syirik yang tidak. Atau dalam apa? Pembahasan-pembahasan fikih yang dalam pembahasan itu ada peringatan dari lawan dari akidah yang benar. Yaitu apa? Min dulu disyirki dari berbagai macam bentuk model dari kesyirikan dan kebid'ahan. Jadi lawan yang dijelaskan di sini, lawan dari akidah yang benar apa? Pertama kesyirikan. Yang kedua kebid'ahan. Karena bid'ah ada yang syirik, bid'ah ada yang kufur, sehingga itu lawan dari akidah yang benar. Wahai kilari dari tayyoratu muqtabat al-alim, dan dari sisi-sisi penjelasan seperti itu, karangan seperti itu diketahui keyakinan seorang alim ini apa. Dalam karangan mereka, mereka menjelaskan tentang keyakinannya, menjelaskan tentang fikihnya, diawali dengan keyakinan. Dan situ diketahui keyakinan pengarang ini apa. Bagaimana? فيرغب الناس في الأخذ عنه ويتتلمذ على كتبه. Seorang alim ini menganjurkan, mendorong manusia untuk mengambil akidah, mengambil fikih dari karangannya tadi. Menganjurkan manusia untuk apa? Tatalamadh. Untuk apa? Menjadi murid. Jadi apa? Kitabnya, artinya membaca kitabnya, kitabnya sebagai guru bagi dia. Wahatara bibab ulumi syariat, demikian juga dalam bab ilmu syariat. Min sya'ira wa mu'amalatin, demikian juga dalam apa syiar-syiar agama, mu'amalat, pergaulan, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, ini mu'amalat. Wa manhaj da'watin ila billah, dan apa manhaj, metode di dalam berdakwah kepada Allah, Allah ila billah atau ila Allah. Demikian juga dalam bab ilmu syariat, dalam apa? Syiar-syiar agama, dalam bab pergaulan, jual beli, bertetangga, sewa menyewa, pinjam meminjam, menggadaikan dan seterusnya. Demikian juga dalam manhaj, metode dalam berdakwah kepada Allah. Metode berdakwah kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan dalam berdakwah kepada kelompok, bukan berdakwah kepada golongan, bukan baru berdakwah kepada Allah. Metodenya bagaimana? Itu dijelaskan dalam karangan-karangan mereka. Mau berdiri setoran atau menghadap sini, itu yang bagus. Yang bagus atau setoran? Yang bagus atau setoran? Itu yang bagus, dia menghadap sini. Kalau setoran lagi rame, berdiri setoran. Ya, ada kedua. Langsung bunyi. Tidak usah disuruh. Kalau rame. Jihad yang syar'i, dan jihad apa? Yang syar'i. Berarti di sini ada jihad yang tidak syar'i. Ada jihad yang tidak sesuai dengan syariat. Jihadnya siapa? Jihadnya takfirin. Jihadnya orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Yaitu jihadnya orang-orang khawarij. Yang mereka menipu umat, menipu manusia dengan mengatakan apa? Salafi, jihadi. Mereka menipu umat, yaitu salafi. Salafi apa? Jihadi. Yang sebenarnya asalnya adalah khawarij. Sehingga manusia umat itu bagus, berarti apa? Salafi. Oh, berarti salafi seperti itu. Mencoreng nama salafi, mengaku dia berbuat baik. Sungguh apa? Itu kebaliman yang besar dari beberapa sisi apa? Mengaku dirinya baik. Yang kedua, mencoreng nama baik. sehingga menjadi jelek. Dari sisi kanan berbuat zalim, dari sisi kiri berbuat zalim, sungguh kezaliman yang besar. Dia mengatakan jihad yang syar'i, jihad yang syar'i. Diketahui bagaimana ulama ini penjelasannya dalam perkara tersebut. Rasulukin wa adabin, demikian juga suluk, cara menempuh jalan untuk menuju Allah. Wa adabin dan adab, adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap orang tua, adab terhadap tetangga dan seterusnya. Ma'ahuma, bersama dengan keduanya, dengan apa? Suluk dan adab tadi, husnu khuluqin nakiyyin min syara'ibit tasawwur war riya. Bersama apa? Suluk dan adab, menempuh jalan dan adab sopan santun dibarengi dengan apa? Husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Nakiyyin, yang bersih. Budi pekerti yang baik, yang apa? Bersih, bersih dari apa? Syara'ibit tasawwur. Bersih dari apa? Jira-jira, kerusakan, kepalsuan tason. Tason itu apa? Sama'a berbuat, membikin. Maka pabrik namanya apa? Bahasa Arabnya apa? Es pabrik. Pabrik. Bahasa Arab. Hah? Apa? Masna'un. Masna. Dari sana'a. Itu apa? Tempat untuk membikin. Tasono berarti apa? Membikin-bikin. Bahasa kita pura-pura bahasa gitu. Jadi pura-pura soleh, pura-pura baik. Akan membikin-bikin seakan-akan dirinya orang baik. Seakan-akan dirinya apa? Orang berilmu. Seakan-akan dirinya, jadi apa? Bukan sesungguhnya, tapi apa? Tasono. Jadi budi seperti yang baik ini bersih dari apa? Sikap seperti itu. Bersih dari sikap berpura-pura. Kamu kelase. Artinya apa? Murni. Waria, demikian juga bersih dari jera-jera, kerusakan atau kotoran ria. Ingin dipuji, berbuat ingin dipuji, beramal ingin disanjung. Bukan, bersih dari itu. Ila ghairi dhalika min al-umuri syar'iyyati allati yaqin, dan lain sebagainya dari yang telah disebutkan dari ilmu-ilmu syariat, yang itu semua adalah ad-din, agama. Mana yang berdiri? Fajaat hadhihi qasidatu lin Abi Dawud alladhi huwa min ulama al-qarn al-thalith. Maka datanglah qasidah ini milik karangan Ibn Abi Dawud yang beliau termasuk ulama qurun yang ketiga. Ini tahun berapa? Ulama qurun yang ketiga, masa yang ketiga. Lahirnya kan berapa tadi? Kemarin 230 ya? Lahirnya kan 230. Kurun yang ketiga, ulama tahun 300-an apa? Hijriah. Fiha, di dalam qasidah ini bayanu i'tiqadihi, ada penjelasan tentang keyakinan beliau. Haitsu ibtada'aha biqoulihi rahimahullah, ketika beliau memulai qasidahnya ini, memulai sajak dan puisinya ini dengan perkataan beliau rahimahullah, tamassak bi'ablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Puisinya apa? Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Janganlah engkau menjadi seorang bid'iyan dan menjadi ahli bid'ah. Semoga engkau beruntung. Beliau memulai dengan apa? Perintah berpegang teguh dengan tali Allah, perintah berpegang teguh dengan agama, perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah, perintah untuk mengikuti petunjuk bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan dari apa? Mengikuti bid'ah dan mengikuti ahli bid'ah. Kenapa? Kalau terbebas dari bid'ah dan ahli bid'ah maka akan beruntung. Dari sini kita tahu berarti kalau terjerumus kepada bid'ah, kalau berteman dengan ahli bid'ah itu alamat akan celaka. Kalau berteman dengan ahli bid'ah atau melakukan beramal dengan amalan kebid'ahan itu alamat apa? Kesengsaraan. Wallahu a'lam. Penjelasan dari Al-Zaid ini Muhammad Mahdi Al-Mathali rahimahullah insyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.